Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, masih di dalam kitab Al-At'imah. Kita masuk sekarang ke bab yang kedua. Qala al-muallif al-babu tsani ahkamu dzabaih. Bab yang kedua, hukum-hukum seputar sembelihan. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan menyembelih hewan sembelihan. Apa definisi sembelih, bagaimana tata caranya, apa syarat-syaratnya, sampai menghasilkan hewan yang disembelih itu halal dan boleh dimakan. Kemudian apa yang kita lakukan dari sembelihan itu diterima di sisi Allah sebagai amalan ibadah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwa menyembelih itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disyaratkan padanya dua perkara besar, sampai dikatakan menyembelih itu adalah ibadah yang diterima di sisi Allah. Ada dua syarat, dan syarat ini adalah umum, mencakup pada ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk menyembelih. Apa dua syarat tersebut sampai dikatakan menyembelih itu menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Syarat yang pertama, dalam menyembelih disyaratkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih hewan sembelihan harus ikhlas, apa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih untuk mengagungkannya, sebagai bentuk rasa tunduk kita kepadanya. Maka kita tidak menyembahkan perbuatan ini, sembelihan ini, kepada yang selainnya. Menyembelih untuk jin misalnya, atau untuk penghuni kuburan atau wali tertentu. Nah, ini termasuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengikhlaskan, memurnikan sembelihan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Qul, katakanlah wahai Nabi. Perintah dari Allah kepada nabinya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Aku tidak mempersembahkan salatku, nusukku, hidup dan matiku kecuali hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini perintah dari Allah kepada nabinya. Syahid dari ayat ini adalah perkataan Allah, wa nusuki, dan nusukku. Apa makna nusuk? An-nusuk secara asal makna, an-nusuk itu maknanya adalah at-ta'ah wal-qurbah, ketaatan dan perbuatan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. perbuatan taat secara umum. Salat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, berbuat baik, itu termasuk nusuk. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu nusuk. Tetapi dalam penggunaan terkhususkan, dia menjadi khusus. Nusuk itu khusus untuk adzabah, untuk menyembelih. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan wa nusuki ay wa dzabhi, dan sembelihanku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ini syarat yang pertama. Agar sembelihan kita diterima di sisi Allah, kita harus ikhlas. Syarat yang kedua adalah mutaba'atun nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh dan mengikuti nabi di dalam prakteknya. Bagaimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menyembelih, apa tata caranya, ya seperti apa? Jangan sampai kita menyelisihi bimbingan Nabi tersebut. Sehingga kalau kita menyelisihi bimbingan Nabi tersebut, wal iyadzu billah, sembelihan kita tidak diterima di sisi Allah. Bisa menjadi amalan yang bid'ah dan itu diharamkan, atau bahkan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, bahkan bisa terjatuh dalam kesyirikan, tidak mencontoh Nabi. Bukan hanya bid'ah ya, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Contoh Nabi mengajarkan ketika menyembelih menyebut nama Allah, bismillah. Tetapi kita tidak melakukannya. Ya. Nah, kita menyebut nama yang lain, bukan nama Allah. Ya. Bi fulanin, dengan nama fulan, dengan nama wali fulan, atau dengan nama penghuni kuburan ini, kuburan itu, ya, untuk jin ini, untuk jin itu, menyalahi bimbingan Nabi, terjatuhnya ke dalam kesyirikan, wali azubillah. Jadi ini dua syarat diterimanya sembelihan kita, al-ikhlas wa mutaba'atun nabi alaihi salatu wassalam. Kita ikhlas dalam menyembelih, bukan untuk selain Allah, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, mencontoh Nabi dalam prakteknya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk materi, menyembelih itu macam-macam. Menyembelih itu bermacam-macam. Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah Usul Salasah, beliau menyebutkan ada beberapa macam. Menyembelih yang pertama adalah menyembelih untuk Allah. Ini hukumnya ibadah. Dikatakan ini ibadah apabila menyembelih ini terkandung di dalamnya unsur-unsur pengagungan dan penundukan diri kepada Allah. Jadi ketika kita menyembelih, ini dalam rangka mengagungkan Allah dan dalam rangka menundukkan diri kita di hadapannya. Kalau terkandung unsur seperti ini, maka menyembelih itu nilainya ibadah. Maka tidak boleh menyembelih seperti ini diserahkan atau diarahkan kepada selain Allah. Kita menyembelih untuk mengagungkan penghuni kuburan, kita menyembelih untuk merendahkan diri kita kepada wali fulan misalnya. Nah, ini enggak boleh. Ini kita berarti telah mengarahkan ibadah kita kepada selain Allah. Sama seperti kita sholat kepada selain Allah, sama seperti kita berdoa untuk selain Allah. Hukumnya apa? Syirik. Bahkan beliau mengatakan ini syirkun akbar. Menyembelih dengan tujuan mengagungkan selain Allah, ini hukumnya syirik besar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Bisa menggugurkan amalannya, dan waliyadzubillah, dia diancam dengan kekekalan di neraka. Ini jenis yang pertama, menyembelih untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukumnya ibadah. Tidak boleh menyembelih seperti ini yang ada unsur pengagungannya diberikan kepada selain Allah. Jenis menyembelih yang kedua, menyembelih untuk walimatul urs, menyembelih untuk apa namanya, untuk mengadakan acara walimah, acara pernikahan, makan-makan. Ya. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabatnya ingin menikah, beliau mengatakan aulim walau bisyatin. Adakan acara walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing. Walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. Nabi memerintahkan untuk menyembelih. Maka jenis yang kedua ini, para ulama ada yang berpendapat bahwa hukum menyembelih seperti ini hukumnya bisa sunnah, mustahab, dianjurkan, bahkan bisa wajib. Bahkan bisa wajib. Ini berdasarkan zahir yang nampak dari ucapan Nabi. Nabi memerintah aulim, adakan walimah, perintah, walau bisyatin, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Para ulama usul, mereka mengatakan hukum asal perintah itu wajib. Jadi jenis yang kedua ini, ada yang mengatakan ini hukumnya mustahab, dianjurkan, ada yang bahkan mengatakan ini wajib. Ya. Kemudian jenis yang ketiga, menyembelih yang ketiga, menyembelih yang hukumnya mubah. Ya. Menyembelih hewan sembelihan untuk dimakan dagingnya, atau untuk dijual dagingnya. Menyembelih untuk dimakan dagingnya atau dijual. Ini hukumnya mubah, boleh. Ya. Nah, apa yang kita sebutkan ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang macam-macam menyembelih, ya, dari tiga macam yang kita sebutkan ini, walaupun itu yang hukumnya ibadah, atau yang hukumnya wajib, atau yang hukumnya mustahab, atau yang hukumnya mubah, boleh, semua disyaratkan dua perkara yang telah kita sebutkan di depan tadi. Ya. Mau menyembelih yang sifatnya ibadah, mau menyembelih yang sifatnya wajib atau mustahab, mau menyembelih yang hukumnya itu mubah, semua disyaratkan dua syarat tadi. Harus ikhlas dan harus mutabaah. Ikhlas dalam menyembelih dan mau mencontoh dalam praktiknya seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini mukaddimah seputar menyembelih, ya. Kita masuk beberapa permasalahan yang disebutkan oleh al-muallif di dalam hukum-hukum seputar sembelihan, ya. Maka perkara ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, untuk menjelaskan jenis yang kedua tadi, syarat yang kedua, bagaimana sih cara menyembelih sesuai dengan tuntunan Nabi? Ya, bagaimana caranya? Apa syarat-syaratnya? Nah, itu yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Berkata al-muallif, masalah yang pertama, al-mas'alatul ula ma'naha wa anwa'ut tadhkiyah wa hukmuha. Masalah pertama yang akan kita bahas, kita baca, apa maknanya macam-macam cara menyembelih dan apa hukumnya. Yang pertama, ta'rifu dzabaih. Makna atau definisi dari adzabaih. Secara bahasa, kata adzabaih itu jamak dari kata dzabihatun bimakna madzbuhah. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan pola atau wazan fa'il dengan makna maf'ul. Ya. Dzabih maknanya madzbuh, yang disembelih. Ya. Dzabaih itu jamak. Tunggalnya dzabihah, maknanya yang disembelih, ay madzbuh, al-madzbuhah. Ini sering kita dapati di dalam kosakata-kosakata bahasa Arab, isim fa'il dengan wazan atau dengan pola fa'il maknanya maf'ul, seperti qatil, ya. Hukum asal fa'il ini kan pelaku, ya, fa'il itu pelaku. Naam. Tetapi ada dengan wazan seperti ini maknanya bukan pelaku, justru dia objeknya. Seperti ini tadi, dzabih maknanya madzbuh, yang disembelih. bukan yang menyembelih, yang disembelih. Sama seperti qatil, nah, dari kata al-qatlu, membunuh. Bukan pembunuh, tetapi maknanya maqtul. Qatil maknanya maqtul, yang dibunuh. Jarih maknanya majruh, yang dilukai. Nah, ini dari sisi bahasa. Makna dzabaih yakni yang disembelih. Adapun secara syariat, yang disebut, yang dimaksud dengan sembelihan, al-hayawanu alladhi tammat tadhkiyatuhu ala wajhin syar'iyyin. Yang dimaksud dengan dzabihah atau adzabaih adalah hewan, ya. Hewan yang telah sempurna penyembelihannya sesuai dengan cara yang disyariatkan. Hewan yang sempurna penyembelihannya sesuai dengan cara yang disyariatkan. Wa tazkiyatu hiya dzabhun aw nahrun. Adapun at-tazkiyah, pekerjaannya, fiilnya, menyembelih, ya. Menyembelih itu adalah dzabh aw nahr. Menyembelih ada dua macam, nanti insya Allah akan kita jelaskan. Yang pertama, menyembelih itu ada istilahnya dzabhu, adzabhu. Ya. Menyembelih ini adalah cara yang paling umum yang kita sering lakukan ketika menyembelih hewan. Ya. Dengan menggerakkan alat yang tajam atau pisau di leher hewan sehingga terputus saluran pernafasan dan saluran makanannya, demikian pula urat-urat nadinya, ya. Ini adzabhu. Adapun an-nahru, ini jenis menyembelih yang kedua, dan ini disunahkan, ini dikhususkan kepada hewan unta, yaitu dengan cara at-tha'nu, dengan cara menusuk, ya. Bukan dengan cara menjalankan pisau yang tajam, ya. Bukan dengan cara menyayat, tapi dengan cara menusuk, ya, pada bagian yang disembelih, pada leher unta. Jadi dengan ditusuk seperti itu saja, itulah caranya, cara menyembelih hewan tersebut. Ini khusus pada unta. Nah, kata beliau, at-tadhkiyah, menyembelih, apa sih definisinya menyembelih? Ya, ini penting. Dari definisi ini kita akan mengetahui bagaimana cara menyembelih yang benar, sehingga hewan yang kita sembelih itu hukumnya halal, boleh dimakan, dan perbuatan kita itu menjadi suatu amalan ibadah yang diterima di sisi Allah. Nah, dari definisi ini penting, ya. Menyembelih itu adalah adzabhu atau anahru, menyembelih dengan dua cara ini. Al-hayawanil barri al-ma'kul, hewan darat, menyembelih hewan darat. Al-hayawanul barri, jadi bukan hewan laut, ya. Al-hayawanul bahri, hewan laut itu tidak disembelih. Kita tidak perlu menyembelih ikan untuk kita makan, bukan begitu? Ya, kalau mau makan ikan gak usah disembelih, ya kan? Yang perlu disembelih itu hewan darat. Dipahami, ya? Makan cumi gak perlu disembelih, makan udang gak perlu disembelih. Yang disembelih itu hewan darat. Al-ma'kul, hewan darat yang boleh dimakan. Naam. Hewan darat yang boleh dimakan. Jadi hewan darat yang gak boleh dimakan walaupun disembelih tetap tidak halal. Menyembelih singa, ya, bukan berarti singanya halal untuk dimakan, tidak. Paham, ya? Ya. Menyembelih kucing, ya, bukan berarti kucingnya menjadi halal boleh untuk dimakan, tidak. Yang dimaksud menyembelih di sini adalah menyembelih hewan darat yang boleh dimakan. Al-maqdur alaih. Catatan yang berikutnya. Menyembelih hewan darat yang boleh dimakan, al-maqdur alaih, dan dia bisa dikuasai. Hewan tersebut bisa dikuasai, maksudnya bisa kita kondisikan, kita kuasai hewan tersebut, ya. Jadi maksud perkataan ini, di sana ada hewan-hewan, hewan darat boleh dimakan, tetapi tidak kita mampu untuk menguasainya. Maka dia tidak bisa disembelih, tetapi dengan cara lain boleh dia untuk dimakan. Contoh misal, ya, kita lagi ingin menyembelih di agi apa kegiatan kurban misalnya kan, ingin menyembelih sapi. Qadarullah sapinya ini agak liar, mungkin agak stres dia, sehingga dia ngamuk, dia lari. Tidak bisa kita kuasai, berbahaya. Ya. Sapi itu bukan hewan yang lemah yang bisa kita kita peteng seperti ini, kita diamkan, enggak. Tidak bisa kita kuasai. Dia liar, dia berbahaya. Lari. Naam. Bah, bagaimana caranya ini? Enggak bisa ditangkap, enggak bisa diikat. Bagaimana cara untuk memakannya? Apakah kita menyembelihnya? Ya, kita pegang saja enggak bisa, bagaimana mau menyembelih? Kan seperti itu. Maka cara untuk menghalalkannya ada yang lain. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Dengan cara melukainya, ya. Mungkin dengan menembaknya, ditembak, ambil senapan misalnya, dibidik, dibidik tempat-tempat yang memang itu bisa mematikan dia atau mungkin melumpuhkan dia. Kemudian dengan menyebut nama Allah, bismillah, kita tembak, dar, jatuh dia. Kalau dia mati tanpa disembelih, insya Allah halal dagingnya untuk dimakan. Nah, karena ini telah di luar dari persyaratan al-maqdur alaih, ini tidak maqdur alaih, ini tidak bisa kita kuasai. Ya, maka kita mendapatkan uzur, boleh dengan cara lain selain menyembelih, kita tembak. Apakah dengan sekali tembak itu mematikan dia atau hanya melumpuhkan? Nah, ini lebih baik. Kalau dia lumpuh misalnya belum mati, sempat kita untuk sembelih, maka itu lebih baik. Nah, ya. Maka menyembelih itu khusus pada hewan yang mampu dikuasai. Perhatikan ya. Jadi apa itu menyembelih? Menyembelih itu adalah menyembelih hewan darat yang bisa dimakan dan bisa dikuasai. Nah, sebelum kita melanjutkan dari definisi ini, penjelasan seputar kata al-maqdur alaih, hewan yang bisa dikuasai, Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni beliau mengatakan, "Naam, tentang wajibnya menyembeli hewan yang bisa dikuasai, beliau mengatakan la yubahu illa bizakati bila khilafin baina ahli ilm." Nah, hewan yang bisa dikuasai itu tidak akan menjadi halal kecuali dengan disembelih. Tidak akan menjadi halal kecuali dengan disembelih. Ini tanpa khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Artinya selama hewan itu bisa kita kuasai, maka dia tidak bisa dihalalkan kecuali dengan menyembelihnya. Makanya gak boleh kalau misalnya ada sapi jinak bisa kita kuasai, kita ingin makannya dengan cara disetrum misalnya, ya kan? Atau ayam, ya, bisa dikuasai tetapi tidak kita sembelih, dengan cara dipatahkan lehernya misalnya, ya. Naam. Sehingga dia mati dengan cara tidak disembelih, maka ini tidak halal. Sepakat para ulama, hewan yang bisa dikuasai kemudian tidak disembelih untuk dihalalkan, maka ini tidak boleh. Ini hukumnya sama seperti maitah, seperti bangkai, haram, tidak boleh dimakan. Ya, walaupun itu unta, itu sapi, itu ayam, yang hukum asalnya halal boleh dimakan. Nah, kita lanjutkan dari definisi menyembelih. Qala biqat'i hulqumihi wa mari'ihi. Menyembelih itu adalah, kita ulangi, menyembelih itu adalah menyembelih hewan darat yang boleh dimakan, yang bisa dikuasai, dengan cara memotong al-hulqum, dan al-mari, memotong dua jalan. Yang pertama disebut al-hulqum. Al-hulqum itu adalah majra an-nafas, saluran pernapasan. Ini yang kita potong. Ya, ketika kita menyembelih, perhatikan, ini harus kita harus terpotong. Al-hulqum, majra an-nafas, jalan pernapasannya dia. Yang kedua, al-mari. Al-mari itu adalah majra ta'am wa syarab, jalan makanannya dia atau saluran makanan dan minuman. Ini juga harus terpotong, ya. Dengan memotong saluran pernapasan dan saluran makannya. Nah, walaupun ini sebenarnya memotong dua perkara ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang tidak mempersyaratkan, nggak mesti terpotong saluran pernapasan dan saluran makanannya. Selama kita menyembelih di tempatnya, di lehernya, naam, mengeluarkan darah, kemudian hewan itu mati disebabkan itu, maka itu halal, itu sembelihan yang halal. Jadi tidak dipersyaratkan harus terpotong al-hulqum dan al-mari, saluran makan dan saluran pernapasan, nggak disyaratkan. Nah, dan ini adalah pendapat dari sebagian para ulama, pendapat al-imam Ibnu Hazm, al-imam Ibnu Taimiyah, demikian pula pendapat dari Asy-Syaukani dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahumullah. Nah, adapun pendapat kedua yang mereka mempersyaratkan harus terpotong dua ini, minimal dua saluran ini, ya, saluran nafas dan saluran makanan. Dan ini adalah pendapat dari Al-Hanabilah wa Syafi'iyah. Demikian pula ini adalah terjihnya Asy-Syaikh Ibnu Baz, demikian pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, harus terpotong dua saluran ini. Dan dua pendapat ini menggunakan dalil yang sama. Dua pendapat ini menggunakan dalil yang sama. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari sahabat Rafi ibn Khadijah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa dhukira smullah alaihi fakul. Laisa sinna wa dhufra." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, bismillah, fakul, maka makanlah. Apa-apa yang mengalirkan darah, ya, kita potong, dia mengalirkan darah, dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Laisa sinna wa dhufra, selama tidak memotongnya dengan kuku, dengan gigi atau kuku. Selama memotongnya dengan tidak menggunakan gigi atau kuku. Nah, ini hadis yang digunakan oleh dua pendapat ini. Pendapat pertama tadi yang kita sebutkan, tidak mesti harus terpotong dua saluran tadi, berdalilkan dengan hadis ini. Sisi pendalilannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan harus terpotong. Selama itu mengalirkan darah dan selama itu menyebut nama Allah, hewan itu mati, halal. Fakul, makanlah. Ya kan? Selama itu mengalirkan darah, disebutkan nama Allah, maka makanlah. Ya. Nabi tidak menyebutkan harus terpotong ini, terpotong itu. Pendapat yang kedua yang mempersyaratkan harus terpotong dua saluran tersebut juga berdalilkan dengan hadis ini. Syekh Ibnu Baz beliau menjelaskan bahwa tidak akan teralirkan darah, hewan itu tidak akan mati dan dalam keadaan mengalirkan darah kecuali dengan memotong dua ini. Maka perkataan Nabi ma'an haroddama, apa-apa yang mengalirkan darah caranya adalah dengan memotong dua saluran ini. Itu minimalnya. Ya. Naam. Jadi ini perbedaan pendapat ya. Apakah disyaratkan atau tidak disyaratkan? Akan tetapi semua para ulama mereka bersepakat. Semua bersepakat. Ya. Selama dua saluran ini terpotong, maka itu ahsan, itu lebih baik. Selama dua saluran ini terpotong, maka itu lebih baik. Mereka sepakat. Bahkan ada keadaan yang lebih baik lagi. Ada keadaan yang lebih baik. Selain memotong dua saluran ini, selain memotong saluran nafas, kemudian saluran makanan, memotong dua urat nadi. Memotong dua urat nadi yang disebut dengan al-wajadan. Al-wajadan, dua urat nadi. Ya. Jadi apabila terpotong empat ini, maka itu adalah keadaan yang paling baik dari hewan sembelihan. Sepakat para ulama. Nah, maka dari sini ya Syekh Ibnu Baz beliau memberikan urutan sembelihan yang paling baik. Yang pertama adalah yang terpotong padanya empat saluran ini. Saluran nafas, saluran makanan, dan dua urat nadi. Itu yang paling baik. Yang di bawahnya baik juga, tapi ini lebih di bawah tingkatannya. Yang terpotong padanya saluran nafas, saluran makanan, dan satu urat nadi. Jadi enggak dua-duanya, satu saja. Kemudian yang minimal, karena ini menurut pendapat Syekh bin Baz tadi, harus terpotong, harus disyaratkan. Yang minimal, paling minimalnya adalah terpotong saluran nafas dan saluran makanan. Nah, ini menurut pendapat yang mempersyaratkan harus terpotong dua ini. Walhasil ini perselisihan di kalangan para ulama. Dan orang yang menyembelih ketika mengetahui perkara ini, nah, dia akan berusaha untuk melakukan atau memotong empat perkara tadi. Saluran nafasnya dia pastikan ini sudah terpotong. Kemudian apalagi saluran makanannya, kemudian urat-urat nadinya yang terkumpul tadi di lehernya itu semua terpotong tanpa harus memutus leher ya. Nah, nggak boleh memutus leher. Ini nanti akan ada pembahasannya dalam pembahasan al-ihsan, berbuat baik di dalam menyembelih ya, jangan dipotong lehernya. Nah, tapi disembelih, disayat seperti itu. Nah, apabila ini semua terpotong, di sana ada hikmah. Sebagian para ulama mereka menyebutkan hikmah. Kenapa sih harus terpotong ini? Yang pertama, hewan itu akan lebih mudah matinya. Kita akan lebih memberikan kemudahan hewan itu apa namanya dalam keadaan sekaratnya, sehingga tidak ada unsur penyiksaan. Sama sekali tidak ada unsur penyiksaan. Dia lebih cepat mati. Ini hikmah yang disebutkan yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan semakin banyak mengalirnya darah yang keluar ya, dengan cara memotong tadi saluran tadi, daging yang akan kita makan itu akan menjadi lebih enak, kualitasnya lebih baik ya. Itu kalau kita memotongnya dengan benar. Naam. Tayyib. Maka tidak boleh dengan cara, selain cara ini, dengan menyetrumnya misalnya kan, tidak memotong apa namanya lehernya atau mematahkan lehernya, misalnya ada ayam pengen cepat kan ya, biasanya di industri seperti itu pengen cepat. Naam. Akhirnya dengan cara-cara yang menyelisih syariat, dengan disetrum ya mati atau dipatahkan lehernya, ini menyiksa. Ini namanya menyiksa. Ini bukan perbuatan ihsan kepada sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih maka berbuat baiklah di dalam menyembelih. Baik. Sampai di sini ini insyaallah definisi dari menyembelih. Ada sepenggal lagi dari definisi menyembelih, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya bismillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.